Hadis ke-23. An Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu adalah nur. Sedekah adalah dalil. Sabar adalah cahaya. Dan Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau menuntutmu. Setiap manusia berusaha, maka ada yang menjual dirinya untuk menyelamatkannya atau mencelakakannya, diriwayatkan oleh Muslim.